إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk ke bait 12 dan 13. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an-nazim ila tabaqatid dunya yamunnu bi fadlihi fa tufraju abwabus samaa'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala ila tabaqid dunya. Ini lanjutan dari bait ke-11. Bait ke-11 kita baca dulu. Halaman berapa kemarin? Halaman 96. Di halaman 96 di bait ke-11 ya, An-Nadhim menyatakan wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla al-wahidu al-mutamaddahu. Ini di bait ke-11 beliau menyatakan wa qul, dan katakanlah, yanzilul jabbar, bahwasanya Allah yang maha jabbar dia turun, fi kulli lailatin, pada setiap malam, bila kaifa jallal wahidu al-mutamaddahu, tanpa bagaimana bentuk turunnya jallal wahidu al-mutamaddahu yang layak lagi terpuji. Maka ini masih sambungan dari sifat nuzul, sifat turun yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyatakan ila tabaqid dunya, maka turunnya Allah itu sampai ke tabaqid dunya, tingkat dunia, artinya sampai ke dunia ini, ke langit dunia. Karena diketahui langit itu ada 7 lapis, dan dalam riwayat disebutkan bahwa satu langit ke langit yang lainnya berjarak 500 tahun perjalanan. Fatufraja, kemudian yamunnu bifadlihi, Allah mengaruniakan dengan karunia-Nya. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu, maka tufraj itu maknanya sama dengan tuftah, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, tuftahu, dibukakan. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan aw wa rizqan fayumnahu. Ini tentunya min babil hikayah. Ya, yang ini merupakan saduran dari asal hadis yang merupakan firman Allah sebagaimana dikutip dalam oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang Allah Ta'ala berfirman, ini min babil hikayah, ya. Hikayat dari asli hadis, teks hadis yang bunyinya maknanya sama. Ala mustaghfirun, ketahuilah orang-orang yang minta ampun, yalqa ghafiran, maka dia akan menjumpai Allah yang Maha Pengampun. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu, dan orang yang meminta kebajikan dan yang meminta rezeki, fayumnahu, maka dia akan diberi apa yang dia minta berupa kebajikan dan rezeki tadi. Sudah bisa dipahami sini, ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, asyarhu, penjelasan. Yaqulun qawlun nadhimi rahimahullah ta'ala ila tabaqid dunya. Perkataan ya, sahibul mandumah Ibnu Abi Daud rahimahullah, bahwa Allah turun ila tabaqid dunya, sampai ke tingkatan dunia, ay yanzilu ila tabaqil al-adna minas samawat. Itu Allah turun sampai ke tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah dari langit-langit. Li'anna samaa'a sab'u tilaqin, karena langit itu ada 7 tingkatan. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Ba'duha fawqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sebagaimana tadi kita isyaratkan bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan jarak antara satu langit ke langit yang lainnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Fayanzilu jalla wa ala kaifa yasha'u ila sama'i dunya. Maka Allah jalla wa ala itu turun, ya, turun jalla wa ala kaifa yasha', dengan bagai, dengan bentuk yang ia inginkan, yang ia kehendaki, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Maka turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia ini tanpa kita serupakan dengan turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat yang di bawahnya. Maka untuk menolak tasbih, untuk menolak penyerupaan, jangan sampai terjadi penyerupaan walaupun itu di benak kita, belum kita utarakan, belum kita katakan kepada orang lain, maka dinafikan dulu takyif, memikirkan bentuknya. Maka memikirkan bentuknya, singkirkan dari sanubari kita, dari benak kita. Maka dengan menyingkirkan tasbih, hilanglah. Menyingkirkan takyif, hilanglah tasbih. Karena tasbih itu kebanyakan berasal dari takyif, dari memikirkan bentuknya. Qala ila sama'i dunya, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, yakni as-sama'a allati talil ard, yaitu langit yang dekat dengan bumi. Wa qawlan nadimi rahimullah yamunnu bi fadlih, Allah turun ke langit, langit tingkatan dunia, dan dia memberikan karunia, memberikan dengan karunianya. Wa yaqulu subhanah, maka Allah berfirman pada saat tersebut ketika dia turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang meminta aku akan berikan, hadza mannun wa fadlun minallah, ini adalah karunia, anugerah dan karunia dari Allah. Fayaqulu, dan Allah juga berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min ta'ibin fa'atuba alaih, apakah ada yang orang yang meminta ampunan aku akan ampuni, aku akan tutupi dosanya. Apakah ada yang bertobat, aku akan memberikan dia tobat. Wa kullun kullu hadza min fadlih subhanahu wa ta'ala, semuanya ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ridu 'ala 'ibadih, yang Allah tawarkan kepada para hambanya, karamahu wa judahu, berupa kemuliaannya dan pemberiannya. Wa li hadza yustahabbu lil muslimin lil muslimi, oleh karena itulah dianjurkan bagi setiap muslim, ayyakuma akhiral lail hina yabqa sulusul lailil akhir, agar dia bangun di akhir malam ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, sering kita ulang-ulang bagaimana menghitung sepertiga malam terakhir. Misalkan terbenamnya matahari itu pukul 6 sore 18. Kemudian munculnya subuh itu pukul 5 misalkan. Ya, pukul 5, maka jarak dari jam 6 sampai jam 5 itu berapa? 11 jam. 11 bagi 3 berapa? 3,3 lebih. Nah, gitulah ya. Nah, maka jam 6 sampai jam 6 sampai jam 9 lewat sampai setengah 10 lah, itu adalah sepertiga malam pertama, sepertiga malam yang awal. Ya. Nah, kemudian ya, sulusul lailil akhir itu, sulusul lail al awal. Kemudian dari setengah 10 sampai ke jam 1-an. Ya, itu adalah sepertiga malam yang kedua. Kemudian dari jam 1-an tadi sampai masuk jam 5 itu adalah jam 1 lewat itu adalah sepertiga malam terakhir. Dari mulai sepertiga malam yang pertama, yang terakhir awalnya, sampai masuknya waktu subuh, itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Ya, itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Nah, ya, jadi sepertiga malam yang terakhir jangan dipahami itu di awalnya saja. Kan misalkan jarak maghrib sampai subuh fajar shadiq itu 11 jam dibagi 3. Nah, 3 yang terakhir itu yang awal, bukan sampai masuknya fajar shadiq. Itu sepertiga malam yang terakhir. Di situ waktu yang mustajab. Ya. Kemudian wa ayyakuna mustayqidan yusalli wa yad'ullaha wa yaghfir. Kemudian dia bangun, mustaiqidan, bangun dari tidurnya, salat, berdoa dan beristighfar. Fa innahu waqtu qabulid du'a, karena itulah waktu diterimanya doa, dikabulkannya doa. Wa la yanamu fi hadzal waqti wa yahrimu nafsah. Ya, maka selayaknya dia tidak tidur di waktu tersebut sehingga hal tersebut menghalangi diri dia. Yahrim di sini menghalangi. Menghalangi dari apa? Menghalangi dari dapatnya keutamaan tadi. Kesempatan yang besar ditawarkan oleh Allah, siapa yang mau beristighfar, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau minta, dapat. Kama yaf'alu katsirun minal mahrumin minal mahrumina alladzina yasharuna al-laila, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang mahrumin, oleh orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan demikian, yaitu mereka yang begadang di malam hari. Begadang itu enggak penting. Kalau begadang itu dalam rangka thalabul ilmi, piket, kerja, ribat apalagi, nah itu tidak masalah. Kena sif, itu tidak masalah, ya. Nah, ya, mengenai kena sif, ya ini ya, kena sif 3 misalkan. Nah, ini para ulama telah menjelaskan hal ini, ya. Telah menjelaskan hal ini, misal Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Minhajut Thalibin, buku fikih madzhab Syafi'i. Bahkan salah satu buku fikih yang menjadi rujukan patokan ya kemu'tamadan ini adalah kevalidan dari madzhab Syafi'i. Ya, mengenai bab pembagian malam bagi seorang yang punya istri lebih dari satu. Bagaimana kalau seseorang itu kerja di malam hari, semisal dia haris, penjaga, nah, disebutin oleh Imam An-Nawawi. Artinya kerja malam itu sudah disebutkan di era salaf. Nah, gitu. Sip 3 misalkan itu sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, ya, jadi tidak selalu tercela. Ya, kerja sip 3, lu udah mau gimana lagi? Nah, ya, bisa dipahami sini enggak? Wah, anak nasib tiga. Wah, antum di Al-Quran Allah bilang malam itu buat istirahat, antum malah kerja. Wah, gimana? Pembagian dari kantor. Cari kerja yang lain. Wah, kalau sulit cari kerja tempat lain, ya gak masalah. Kenasib tiga. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengenai hal ini. Ya, bagaimana orang yang kerja di malam hari, pembagian dia dengan waktu istrinya itu gimana? Ah, dijelaskan oleh beliau. Dijelaskan oleh para pencerah kitab Minhaj Talibin tersebut. Semisal Khatib Asy-Syirbini, Al-Haizami, kemudian Ar-Ramli dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Semuanya tidak mengingkari. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang diingkari di sini adalah yang tidak tidur di malam hari mengisi waktunya tersebut dengan hal-hal nonton bola misalkan. Ya. Begadang enggak jelas, muzakarah enggak. Imam Syafi'i begadang pernah nginep di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Begadang enggak tidur ya, tapi tafakkur memikirkan beberapa masail fikhiyah. Ah. Tayyib barakallahu fikum. Ya, di sini ya. Enggak main internet ya. Malam-malam browsing ngapain? Taib. Wa idza sara akhiru lailina muhatta an salati al-fajr al-faridah. Apabila ya, akhir malam telah sudah masuk, mereka akhirnya tidur karena begadang. Begadang ya, sampai jam 2, sampai jam 3 tidur, habis itu tidur. Ya. Hingga akhirnya ya, masuk sholat fajar, akhirnya mereka bangunnya pas sholat fajar. Ini kata Syekh, hadza hirmanun, maka ini adalah ya, dia orang ini tercegah. Ya, tercegah dari apa? Dari mendapatkan kebaikan tadi, kesempatan, chance yang besar dari Allah. Waliyadu billah. Fayanbagil muslim ayyanama mubakkiran. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim dia tidur lebih awal, wa yu'awwida nafsah, dan dia membiasakan diri dia, melatih diri dia. Nah, ini ya, kalau habis isya ya enggak ada kegiatan, ya tidur aja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata para sahabat ya dalam sebuah hadis yang sahih, ya disebutkan anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal hadis ba'dahu. Nabi SAW ya, beliau membenci tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelahnya. Artinya bincang-bincang yang enggak bermanfaat. Kalau bincang-bincang yang bermanfaat boleh. Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa bab tersendiri mengenai hal ini di dalam sahihnya. Al-Imam Bukhari misalkan menulis bab ya, bab as-samar ya fil fiqhi wal khair ba'da isya, bab begadang ya, begadang membahas fikih ya, begadang membahas fikih dan kebaikan ya, setelah isya. Kemudian Imam Bukhari menulis bab lagi al-babu as-samar ba'da ya ma'ad dhaif wal ahl, bab begadang ya tidak tidur setelah isya itu karena ngobrol dengan tamu atau ngobrol dengan istri. Nah, boleh ngobrol sama tamu karena tamu datang malam hari, atau ngobrol sama istri bercanda-bercanda, ngobrol lain. Nah, ini boleh. Ya enggak belum. Nah. Ya belum. Nah. Brandy. Nah, jomblo gimana? Nah. Ini santri ini. Kalau habis isya jangan kalau ngobrol murojaah. Murojaah boleh. Saya akan bacakan sedikit ya pernyataan Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi menyatakan ini syarah Sahih Muslim setelah membawakan hadis tadi. Wattafaqa al-ulama ala karahati al-hadis ba'daha illa ma kana fi khairin, kata Al-Imam An-Nawawi. Para ulama bersepakat atas kemakruhan berbincang-bincang setelah isya kecuali berbincang-bincang tersebut terdapat kebajikan. Ya, ngurus lingkungan. Berbincangnya setelah isya, ah bagaimana nih besok rapat gotong royong. Rapat masjid. Ya, atau kajian, atau mudzakarah, atau merenung mikirin ya, babul fiqhiyah kalau antum semisal Al-Imam Syafi'i ya. Murojaah. Yang nonton bola, la ilaha illallah nonton bola. Musibah. musibah. Oh, ini musibah ini. Makanya saya ya itu selalu berdoa kalau Indonesia tanding Mbak Daisa, semoga kalah ya Allah. Semoga kalah ya Allah. Udah deh, Indonesia itu kitanya orang Indonesia. Kalau Indonesia itu main bola pentas level tertinggi, pasti yang awamnya maupun tolibnya bahkan ustadznya ikut nonton bola. Ya. Mendingan doain aja deh, modar aja Indonesia deh di babak apa kualifikasi. Kalah, lah kalau perlu kalah 10-0, nggak apa-apa, biarin ya. Orang nggak ada pahalanya kok kalau menang, ya apa yang mau dibanggain? Nggak ada pahalanya kalau menang. Apa pahala kebaikan buat kita? Ya doain aja udah, kalau perlu nggak usah ikut bola-bolaan. Gak ada ya, gak ada kebaikan sedikit pun ya. Dan antum seharusnya begitu. Kalau Indonesia main, doain kalah. Hah? Apa? Bangga. Apa yang mau dibanggain? Lihat orang-orang lo habis isya, pas isya mereka dari maghrib udah di situ, bahkan sorenya ngantri tiket. Ya, tandingnya habis isya misalkan, maghrib di situ. Main bola habis maghrib, isya lewat, enggak sholat. Kalaupun sholat di musola stadion, berapa stadion dibanding dengan penuhnya manusia. Nah, lihat, belum lagi pemirsanya di TV. Ya, pemirsanya di TV. Oh, kan tandingnya habis isya, saya udah sholat isya. Nah, masuklah ke tadi. Ya, kelarangan anna Rasulullah SAW, kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadis ba'dahu. Masuk kelarangan tadi. Enggak penting, udah tinggalin. Nah, kalau Indonesia main, doain kalah ya Allah, semoga Allah kalahkan gitu. Oh, enggak patriot. Wah, enggak nasionalisme. Wah, dari mana nasionalisme itu diukur pakai dukungan ke bola apa enggak? Justru supaya semakin kita bertakwa. Negeri ini barokah bukan dengan apa-apa, melainkan dari Allah keberkahannya. Kita berdoa negeri ini dijaga. Ya, sholawat ya. Pernah enggak doain Indonesia kalah main bola? Enggak pernah. Doain nanti ikut apa Indonesia? Doain kalah ya. Doain aja kalah. Innamasyai'u bil i'tiyad. Karena sesuatu itu bisa dengan terbiasa. Nah, innamasyai'u bil i'tiyad. Kalau bahasa kita, sesuatu itu bisa karena biasa. Nih bahasa Arabnya inilah kurang lebih. Ya, li ajli ayyakuma akhiral lail, supaya nanti bisa bangun di akhir malam. Fa idza awwada nafsahu hada ta'awadat. Nah, apabila dia sudah membiasakan diri dia, maka diri dia akan terbiasa. Ta'awadat fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir hiya, kembalinya ke nafs. Karena nafsun itu adalah muannas, ya, maknawi. Maka jiwa akan terbiasa. Amma idza awadaha al-kasala wan nauma. Adapun kalau dia biasakan malam tersebut ya untuk malas-malesan, untuk tidur semalam suntuk, fa innahu yaskulu 'alaiha, maka dia akan berat untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Hatta al-qiyamu lis-salatil fajr, sampai-sampai untuk salat subuh sekalipun. Fayan bagi lil muslimi an la tafutahu hadhil fursah, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak terlewatkan kesempatan ini. Wa hadha an-nida'u al-ilahi, inilah seruan ilahi. Wa yakuna hadiran, maka semestinya dia hadiran, artinya dia menyambut seruan ilahi tersebut. Wallahu jalla wa ala yaqulu fi wasfi ibadihi al-muttaqin, Allah jalla wa ala berfirman mensifati hamba-hambanya yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka di malam hari sangat sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wa qala wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal istighfaru waqta sahar lahu maziyatun ala ghairihi minal awqat, maka beristighfar di waktu sahur memiliki nilai plus. Ya, memiliki nilai lebih dibanding waktu-waktu yang lainnya. Wa qaulun nadim rahimahullah ta'ala wa tufraju abwabus sama'i wa tuftahu, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu langit dibuka, yakni tuftahu abwabul ijabah. Maksudnya apa pintu langit dibuka? Bukan pintu langit dibuka setan bisa masuk semuanya, enggak. Yaitu pintu-pintu dikabulkannya doa dibuka. Fa yanbaghi lil muslim ayyashwa fi hadhihi sah, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk terjaga di waktu ini. Wa yastaghfira wa yatuba wa yas'ala, dan hendaklah dia beristighfar, bertaubat dan meminta kepada Allah. Fa inna abwabal ijabati maftuhatun lahu, karena sesungguhnya pintu-pintu dikabulkannya doa terbuka untuknya. Fahiya fursatun azimah, maka inilah chance yang besar, kesempatan yang besar. Wa qaulun nadhim rahimahullah ta'ala yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Kemudian perkataan An-Nadhim yaitu Ibnu Abi Daud, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, siapa ala ketahui ala mustaghfirun yalqa ghafira, ketahuilah orang yang beristighfar dia akan mendapatkan, dia akan menjumpai ghafiran, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ala itu apa itu ala? Ala ada tanbih. Ala itu adalah perangkat dalam ilmu bahasa Arab untuk memperingatkan kalimat yang datang setelah ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka Allah mengumumkan kalimat setelah ala ini penting. Ala ketahuilah dengan berzikir kepada Allah qalbu menjadi tenteram. Ini ala, maka kalimat ini penting. Ya, mustaghfirun yalqa ghafiran. Siapa yang beristighfar maka dia akan mendapati, ya, berjumpa dengan Allah yang Maha Pengampun. Ala ada tatbihin, yakni tanabbahu lima sayuqalu. Maknanya perhatikanlah, ya, perhatikanlah dengan apa yang akan dikatakan. Yalqa ghafiran, yalqa ghafiran, dia akan menjumpai ghafiran. Ghafir isim fa'il. Ghafara yaghfur, ghafir yang Maha Pengampun, yang mengampuni. Ini ma'khudun min qawlih, ini bait ini diambil dari sabda Nabi SAW yang Allah Ta'ala berfirman, ini firman Allah berarti hadis qudsi, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang, ya, beristighfar kepadaku aku akan ampuni dia. Dan perkataan Nadhim Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa mustamnihun khairan, dan barang siapa yang meminta kebaikan, yakni man yatlubul manha, siapa yang meminta karunia, wa huwal ata', yaitu al ata'u pemberian, wa ya man yas'alullaha azza wa jalla mimma yasha'u min al khair war rizqi wa ayyi hajatin min hawaijihi, ya, yaitu barang siapa yang meminta kepada Allah azza wa jalla dengan apa saja yang ia kehendaki, minal khair berupa kebaikan, rezeki atau hajat, ya, kebutuhan dari hajat-hajat dia. Wa hawaijun nas takhtalifu, sedangkan hajat manusia itu berbeda-beda. Fa yas'alullaha ayya hajatin lahu fiha khairun, maka dia meminta kepada Allah hajat apa saja untuknya yang di mana hajat tersebut terdapat kebaikan. Fa inna Allaha yu'tihi fi hadhihi saati aktsara min ghairihi, maka Allah, ya, akan memberikan, ya, di waktu ini apa saja yang ia minta itu lebih banyak dibanding waktu yang lain. Ini yang lagi nyantri belajar, ya. Antum enggak bisa bikin diri antum pinter, cepat memahami, cepat menghafal kecuali Allah. Karena Nabi SAW bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama, Allah akan faqihkan dia. Maka Allah yang membuat seorang faqih, Allah yang membuat seorang paham, Allah yang membuat seorang mengerti apa itu ilmu agama. Bukan karena kemampuan orang tadi, kecerdasan orang tadi, itu faktor-faktor yang kecil, faktor terbesar dan inilah yang utama, yaitu pemberian dari Allah. brandy, somur, rusji, perhatikan sabit, semua santri. Antum juga ini yang bapak-bapak di sini yang belajar. Oh, saya enggak paham-paham ini ya. Dari dulu ngaji udah lama, belajar bahasa Arab bolak-balik kagak kelar-kelar. Terus sugo jilid 1 enggak kelar-kelar. Alhamdulillah di sini selesai jilid 1. Ajrumiyah mentok enggak kelar-kelar. Alhamdulillah di sini ajrumiyah selesai Pak Edi ya. Sampai syarahnya tuh Pak Wasabiyah lagi ya. Masyaallah. Enggak kelar-kelar. Wah, kenapa ini ya? Jangan putus asa. Mungkin kita terlalu berpangku kepada kemampuan diri kita. Ya, percaya diri ini enggak boleh. Ya, sikatun nafs, percaya diri itu enggak boleh dan enggak boleh ada pada diri mukmin. Ya, seorang mukmin enggak boleh sekejap mata pun menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Seorang mukmin mesti menyerahkan urusannya, dia bertawakal, serahkan kepada Allah, hasilnya itu mesti kepada Allah, enggak boleh terlepas sekejap mata. Wala takilni nafsi ila ya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Maka kalau ada orang yang kepedean, percaya diri dengan performance-nya, dengan kemampuan dia, itu orang yang sombong. Jadi gitu ya, ini yang santri maupun bapak-bapak lagi belajar. Siapa yang memberikan pemahaman? Allah. Ya, bukan karena kecerdasan kita, kemampuan kita, keuletan kita, kita rajin murojaah, rajin bertanya. Allah. Nah, ada orang yang ya, blank, muter-muter di situ aja. Satu faktor kali terlewatkan oleh dia. Oh, saya udah murojaah, saya udah kajian sini, ganti guru, ganti kitab, ganti ini, ganti itu. Oh, lupa kali. Nabi aja disuruh oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, berdoalah, ya Allah, tambahilah aku ilmu. Lupa kali, ya, minta dipahamkan. Karena Allah yang memberikan pemahaman. Yufaqihu fid-din, Allah yang memahamkan hamba. Allah yang akan memahamkan seseorang, memfaqihkan seorang urusan agama. Nah, di waktu ini kesempatan. Mana lagi sekarang? Ya. Wallahu jalla wa ala qaribun mujibun yaqbalu taubata, dan Allah jalla wa ala itu qarib, maha dekat. Mujibun, maha mengijabah, mengabulkan doa. Yaqbalu taubah, menerima taubat. Wa yaghfiru dzunuba fi kulli waqtin, Allah mengampuni segala dosa di setiap waktu. Lakin tujadu awqatun laha khasiyatun takunul al-ijabatu fiha aktsara. Akan tetapi tujadu, didapati, awqatun, beberapa waktu, laha khasiyatun, yang waktu-waktu tersebut memiliki kekhususan, spesial waktu itu. Takunu al-ijabatu fiha aktsar, yang pengkabulan di waktu-waktu yang spesial tersebut itu lebih banyak dibanding waktu yang lainnya. Mislu hadzal waqti, semisal waktu ini, sepertiga malam terakhir. Ya, ingat ya, ngitung sepertiga malam terakhir, misalkan maghrib jam 6 sore, subuh jam 5 pagi, 11 jam. Ya, berarti itu 11 jam dibagi 3. Nah, dibagi 3, pembagian 3 yang awal yang terakhir itulah dimulai sepertiga malam terakhir. Sampai kapan? Sampai masuk fajar shadiq, azan subuh. Nah, wa mithlu saati allati fi yaumil jum'ah, semisal beberapa saat di waktu di hari Jumat. Kama tujadu ahwalun takunul ijabatu fiha aqraba mithlu hali sujud, semisal didapati beberapa kondisi yang pengijabahan, pengkabulan doa itu lebih dekat, lebih cepat dikabulkan, semisal ketika keadaan sujud. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abadu min rabbihi wa huwa sajidun. Yaitu saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya ialah tatkala sang hamba sedang sujud. Sambungan hadis ini kata Nabi, fa'aktsiru doa, maka perbanyaklah doa. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la turaddu doa bainal adzan wal iqamah. Yaitu tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Maka antara adzan dan iqamah ini ikhwah malah main handphone. Antara adzan dan iqamah ya malah bengong. Ya. Tapi antara adzan dan iqamah itu penting ya. Antara berdoa. Ya. Kalau misalkan ya, di beberapa masjid itu sudah ada timernya ya, sekian detik lagi mau iqamah, sementara ya kita kayaknya enggak memungkinkan untuk sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Wah, tinggal setengah menit lagi. Sudah beberapa, ya udah doa. Jangan diri-diri aja, ya udah doa. Doa. Ya. Doa sambil berdiri menghadap kiblat, adakan tangan. Ya. Na'am barakallahu fikum. Wa mithlu halis safar, kemudian pula ketika safar. Lagi safar itu ya. Doa orang yang safar, yutilu safar as'asa akhbara yamuddu yadayhi. Ya, yang dia saparnya panjang as-asa sampai kusut, sampai sangat lapar, dia menadahkan kedua tangannya. Wa mithlu halid darurah, kemudian semisal saat genting. Qala ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ah, dan siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan hingga ya, ketika dia berdoa kepadanya. Ini doa orang yang kesulitan, kalau dia bermunajat hanya kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah ceritakan bahkan musyrikin kafir di tengah lautan terombang-ambing oleh badai di lautan, dia berdoa kepada Allah, da Allahu mukhlishina lahuddin, ternyata dia berdoa dengan ikhlas memurnikan doanya kepada Allah, Allah selamatkan ke daratan. Tapi ketika sampai di daratan maka kafir lagi. Tapi intinya kalau berdoa kepada Allah semata, walaupun musyrik, walaupun musyrik, gimana kita yang beriman? Ya. Lagi kesulitan jangan manggil yang lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fa tujadu awqatun wa ahwalun takunul ijabatu fiha aktsara min ghairiha. Maka didapati beberapa waktu, ya, terdapat beberapa waktu dan kondisi yang ijabah atau pengkabulan doa di waktu-waktu tersebut itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Wa illa fa inna Allah jalla wa ala yaghfir wa yu'ti wa yasma'u du'a. Ya, sekalipun tidak di waktu-waktu tersebut, maka Allah jalla wa ala mengampuni, memberi, mendengar doa. Yujibu fi kulli waqtin min lailin wa naharin. Allah mengabulkan doa di setiap waktu, apakah itu siang, malam, Allah kabulkan. Barakallahu fikum. Ya, semisal di waktu Arafah, Allah turun. Ya, Allah membangga-banggakan kehadapan malaikat orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Allah turun ke langit dunia. Ya. Dan itu sangat-sangat dekat. Ya, pengkabulan doa seorang hamba dengan Rabb. Nah. Ketika apalagi ketika terzolimi. Enggak ada hijab. Enggak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah. Ya, yang penting ya seseorang ketika berdoa di waktu-waktu tersebut ya dia memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu pakaiannya, daging yang ia makan jangan sampai dari hasil yang haram. Ya. Yang kata Nabi fa anna yustajabulah. Ya, maka bagaimana bisa dikabulkan? Ya berdoa dengan bertawassul walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya. Bertawassul dengan asmaul husna, dengan amal saleh. Ya, kemudian berdoa itu juga dengan berselawat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa kullu doa mahjubun hatta yusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang sampai seorang itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa qaulun nadhim rahimallah, wa rizqan fayumnah, Nah, siapa yang meminta kebaikan dan rezeki maka dia akan diberi. Fa kaifa yasuddul insanu an hadha wa yanamu? Maka bagaimana ceritanya seseorang menghalangi diri dia dari keutamaan ini, nah, dan dia malah tidur? Mada yastafidu min fuduli naum? Apa yang bisa diambil faedah dari banyak tidur? Kaifa yaghfulu wa yalhu ma'al fadaiyati wal internet? Maka bagaimana dia lalai, dia malah main-main dengan fadaiyat. Fadaiyat ini jamak dari fadaiyah. Ya, kalau terjemahan bebasnya apa ya? Fadaiyah itu kan ruang angkasa. Ini main berselancar di dunia maya mungkin, wal internet, dan main-main internet. Ya, malah sibuk. Ya. Boleh, selama tadi yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kata Nawawi rahimahullah ta'ala tadi apa? Wattafaqal ulama ala karahatil hadis ya, ba'daha illa makana fi khairin. Ulama bersepakat atas dimakruhkannya berbincang-bincang setelah sholat isya kecuali yang ada kebaikan. Ya. Tadi apa kata Bukhari di sahihnya? Babu samar fil fiqh wal khair ba'da isya. Babu samar ma'ad daif wal ahl. Ya, bab bolehnya begadang setelah isya. Kalau bahas fikih ada kebaikan. Ya, di bab yang lain bab bolehnya ngobrol-ngobrol setelah sholat isya bersama tamu dan istri. Ah, jomblo terluput. Bercanda sama istri itu kebaikan. Itu ya, somol nyatri dulu. Jangan pikirin dulu. Saiful, kok Saiful senang banget kalau bahas kayak gini-gini. Cengar-cengir aja dia. Jangan mikirin itu dulu, Sobul. Ya, sabit ya. Nah. Udah pakai minyak rambut belum hari ini? Nah, ya. Mana sekarang? Wah, internet. Apalagi nonton bola ya, ya Allah. Nonton bola. Liga Champion itu biasa malam-malam. Real Madrid versus Liverpool, waduh, ya, pensiun dah pensiun, ya. Nah, kita hidup di lingkungan sini ya, Jakarta, Bekasi, ya. Teman-teman kita kayak begitu juga, ya mungkin pernah, nah, saya pun juga pernah. Tapi udah ngaji ya udah tinggalin, ya. Udah tinggalin aja. Ya, namanya ngaji, nambah ilmu. Berarti tahu itu enggak baik. Enggak baik. Enggak usah lagi nonton-nonton tengah malam. 2x45 menit tambah ulasan komentator, tambah waktu istirahat. La ilaha illallah. 2 jam. Oh, tapi kan saya nonton bola aja sambil zikir. Masyaallah. Ini berdalih ini ya. Gimana mau zikir? Hatinya lalai lah. Mau mengingat Allah tapi fokus ya. Lihat, oh, wah ini nih. Bentar lagi gol. Wah, gimana? Enggak mungkin lah. Ya, ini ngada-ngada aja ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dulu ada teman saya, teman kuliah. Ya, dia katanya, "Oh, tapi kan ana ini, apa namanya? Pas waktu istirahat saya sholat tahajudnya. Sholat istirahat 15 menit saya bilang. Main bolanya 45x2, 90. Banyakan nontonnya pada sholatnya. Masya Allah. Bahkan pernah dia doa, doanya kan kebaikan buat klubnya. Ada teman saya, ini sahih nih, wallah ya. Wallah, dulu tahun 2005. Itu Liverpool lawan AC Milan. Masih ingat saya itu. Kalah 3-0 di awal. Pas habis selesai, besoknya dia cerita, oh, alhamdulillah doa anaknya terkabul. Hah? Kenapa terkabul? Iya, di waktu istirahat biar disamakan kedudukan. La ilaha illallah. Ini tertipu ya, magrur ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mana lagi sekarang? Ya, wa yajlisu ma'suran syakhisul basar, sehingga dia duduk tertawan. Syakhisul basar, matanya terbelalak. La yataharrak ma'a hadzal sanamil khabis. Dia enggak bergerak dengan berhala yang jelek ini. Oh, itu berinternet. Berhala disifati oleh syekh. Dia enggak gerak, sampai enggak gerak, mata terbelalak. Wah. Sampai dia tertawan, enggak bisa kemana-mana. Ya, sampai mau makan pun sambil megang itu handphonenya itu. Mau makan sambil megang handphone. Kata syekh, ini jadi berhala ini. Jadi berhala. Berhala khabis yang jelek lagi. La yamullu wa la yat'ab. Dia enggak bosan, enggak lelah. Wa yu'ridu an rabbih subhanahu, dan dia malah berpaling dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Yu'ridu an hadzal khair al-katsir alladhi huwa bi ashaddil hajati ilaiha. Dia berpaling dari kebaikan yang banyak ini yang dia sangat butuh kepada kebaikan tersebut, tawaran dari Allah. Fa innahu la ghina bihi anillah jalla wa ala tarfata ainin, yang dia sangat butuh kepada Allah jalla wa ala, ya, walaupun sekejap mata pun. Fa kaifa yu'ridul insan an hadza wa la yatanabbahu lahu, maka bagaimana seseorang berpaling dari hal ini dan dia tidak memperhatikannya. Masya Allah, disifati oleh syekh apa? Berhala. Ini yang ngomong syekh ya, disifati berhala itu. Malam itu main, ada orang nih ya, orang main game itu malam-malam. Main game malam sampai pagi. Ya, game online atau game apa. Nah itu ya, ini yang kata syekh ini. Ya, yajlis maksuran syakhisul basar. Dia duduk tertawan, matanya terbelalak. La yataharrak ma hadza sanamil khabis. Dia enggak gerak dengan benda berhala yang jelek. Internet tadi. Dia main game online sampai pagi. Kan matanya terbelalak begitu. Oh, fokus. Fokus. Subhanallah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, mendingan tidur. Kalau dipilih ya, mending bergadang daripada begituan apa tidur? Ya tidur. Minimal ada kebaikan buat kesehatan. Ya. Ya, tapi terluput juga dibanding yang tadi udah terluput, enggak tidur pula. Tapi barakallahu fikum. Au ya. Nah, ini yang pertama ini. Ini yang pertama yaitu dari sisi yaitu seseorang ya meninggalkan keutamaan yang besar ini ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ditawarkan tiga hal oleh Allah. Siapa yang mau beristighfar? Siapa yang minta? Siapa yang mau bertobat? Dikasih semuanya. Dia malah berpaling, tidur, malah sibuk sama yang lain. Ini golongan pertama. Tapi golongan pertama ini tidak mengingkari sifat turunnya Allah. Nah, sekarang Syekh masuk ke golongan yang kedua. Aw yadhhabu madhhabal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairati fa yukadzibu wal iyad billah bihadzal nuzuli wa yanfihi wa yatahawanu bih. Nah, atau seseorang yadhhab, dia berpendapat dengan madhabnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Akhirnya dia mendustakan, na'udzubillah, mendustakan turunnya Allah dan menafikannya. Bahkan dia meremehkannya. Dia bahkan mentertawai siapa saja orang-orang yang berpendapat Allah turun, ya turun hakiki. Kata dia, oh enggak, itu turun majazi. Majazi gimana? Oh, itu yang turun amrullah, yang turun rahmat Allah. Wah, ini benar kata Ibnu Qayyim di As-Sawaiq al-Mursalah. Majaz itu tagut. Gara-gara majaz, orang semuanya mentahrif sifat-sifat Allah. Istawa, istawla. Alhamdulillah. Ya, ini tagut benar-benar majaz. Tagut. Nah, kita belajar usul fikih kemarin ya, atau dua pekan lalu. Kajian kita ahad siang, ya, bagaimana disyarah ya, Nazam al-Maraqat al-Amriti, Syekh al-Utsaimin menjelaskan hal ini. Dan beliau membawakan kalam Ibn Taymiyah dan guru beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah terkait hal ini. Masih ingat kan? Nah, barakallahu fikum. Lagi pula ya ikhwah, kalau mereka mengatakan yang turun adalah perintah Allah, terus bagaimana perintah bisa menawarkan kepada hamba, siapa yang minta kepadaku? aku akan beri man yastaghfiruni fa'aghfirulahu, aku akan kabulkan istighfar dia, aku akan ampuni siapa yang beristighfar padaku, siapa yang bertobat aku akan berikan tobat. Memangnya bisa perintah Allah begitu? Sebagian yang lain mengatakan terjebak dengan mazhabnya sendiri, itu yang turun bukan Allah, jadi apa? Rahmat Allah. Nah, berarti rahmat sifat Allah dong, Anda mengakuinya wahai Asy'ariyah. Asy'ariyah sendiri di pedoman dasarnya mengingkari sifat rahmat. Mereka memalingkan itu adalah iroda. Nah, bagaimana bisa rahmat atau taruhlah rahmat itu bisa menawarkan kepada hamba? Itu adalah Allah hakiki. Ya. Hada asyaddu min alladhi yu'ridu wa la yanfi. Ini lebih parah daripada orang yang berpaling. Yang berpaling tadi, berpaling dari penawaran tiga hal dari Allah tadi. Siapa yang beristighfar di sepertiga malam terakhir, siapa yang minta ampun, siapa yang bertobat, siapa yang minta. Dia berpaling, sibuk tidur, sibuk dengan yang lain, ya. Wayanfi, walayanfi, tapi tidak menafikan sifat turunnya Allah. Nah, orang yang jahmiyah tadi itu lebih buruk keadaannya. Ya. Dia lebih buruk. Paham gak di sini? Ini jahmiyah. Mungkin dia gak seperti orang-orang ahlus sunnah yang malas. Ya, ahlus sunnah yang malas tidur sampai bangun subuh. Nah, kata Syekh, mereka ini mengingkari, oh itu yang turun bukan Allah. Ya. Kata Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah lebih ngawur lagi nih. Mu'tazilah di asas agama mereka, asas sekte mereka, ialah mengingkari hal-hal yang terkait dengan akidah berdasarkan hadis selain hadis mutawatir. Nah, hadis nuzul, sifat turunnya Allah yang kita bacakan tadi, itu hadisnya mutawatir. Maka gak ada celah bagi Mu'tazilah untuk lari dari menetapkan hal ini. Ya, maka Mu'tazilah ikut-ikutan Jahmiyah. Oh, itu yang turun bukan Allah, yang turun amrullah. Amru rabbik. Nauzubillah min dzalik. Walakinnahu yuridu wa la yatanabbah. Akan tetapi orang-orang yang menetapkan tidak menafikan, dia berpaling dan tidak memperhatikan. Ini yang lebih jelek lagi, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah yang malas. Udah enggak mensifati sifat Allah dengan sifat nuzul, dia pun malas lagi di malam hari. Ini keburukan di atas keburukan. Nah. Walau anna waqtan minal awqati fihi tawzi'u nuqudin aw tawzi'u darahima aw futiha fihi babu musahamatin fi syarikatin وَالنَّاسُ يَرْجُونَ فِيهَا الرِّبْحَ أَلَا تَرَوْنَ مَا النَّاسُ صَائِنُونَ أَلَيْسُ يُغَامِرُونَ. Kemudian kata Syekh, walau anna waqtan min al-awqat, seandainya waktu-waktu itu adalah tauzi', pembagian, pendistribusian nukhud, fulus, duit. Seandainya waktu-waktu itu adalah pembagian uang, au tawzi'u darahima, atau pembagian dirham-dirham. Atau di waktu-waktu tersebut apa? Futiha fihi babu musahamatin fi syarikah. Yaitu waktu dibukanya pintu saham di perusahaan. Apa tuh maksudnya tuh? Pintu saham, apa istilahnya? Ya gitulah ya. Di bursa efek dibukanya itu pelelangannya, nah itulah. Wanasu yarjuna fiha arribah, maka orang-orang mengharapkan keuntungan di situ. Ala tarawna man nasu sa'inun, apa yang apakah Anda melihat apa yang orang-orang lakukan? Alaisu yughamirun, bukankah mereka di situ malah berspekulasi, bertaruh? Kalau dibuka pintu apa saham di bursa efek dunia, bursa efek Jakarta, atau Syekh di sini berbicara ya di Arab Saudi. Ketika dibuka saham, bukankah orang-orang di situ malah berspekulasi? Ya, bal hadatsa anna ya bal hadatsa an qatala ba'duhum ba'dan minaz zimami li talabid dunya alfaniyah. Bahkan terjadi an qatala. An ini berarti an apa, Saiful? Enggak datang kemarin Saiful pelajarannya. Hanya apa di sini? Ya, Ahmad. Hah? An mukhaffafah minas sakinah. Yang takdirnya annahu. Ya. Isimnya domir. Domir apa? Domir sya'an. Bahkan terjadi sebagian mereka membunuh sebagian yang lain karena ziham, berdesak-desak. Ya kenapa? Itulah dunia al-faniyah. Hanya dalam rangka mencari dunia yang fana ini. Allati qad tahsul wa qad la tahsul. Yang terkadang dia dapat, terkadang enggak dapat. Wa in hasalat rubbama takunu syarran wa wabalan ala sahibiha. Dan kalaupun dia dapat, bisa jadi itu adalah keburukan dan petaka bagi yang mendapatkannya. Warubbama takunu hadhil musahamah wa rubbama takunu hadhil musahamatu muharram. Kenapa? Karena riba bisa memasukinya. Warubbama takunu minal maisi wal qimar, dan bisa jadi itu masuk ke dalam perjudian. Ya, qimar sama perjudian juga. Wa ma hadza yatanafasun 'alaiha, tapi berdasar walaupun demikian mereka malah bersaling bersaing untuk saham tadi. Wa yaqtatilun, mereka saling membunuh. Wa yatuna mubakkiran qabla al-barat, karena setiap orang, semua orang yang ada di bursa saham tadi itu ingin berada dekat dengan tempat penawaran saham tadi. Wala yakunu ba'idan, dan tidak ingin jauh dari tempat penawaran. Semuanya pengen dekat gitu. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya itu ya, dulu ya di TV-TV yang mereka di bursa efek. Ya, kayak begitulah, saya juga enggak ngerti itu ngapain ya. Apa yang mereka lakukan di situ? Fa idza kana fi amri dunya fa kaifa kana hadza fi amri dunya fa kaifa yu'ridu an amril akhirah allati la yahtaju ila zihab. Maka jika ini urusan dunia sampai demikian mereka, maka bagaimana mereka mau berpaling dari urusan akhirat, yang itu di urusan akhirat enggak butuh kepada desak-desakan. Wahum madmun ma'mun al-khair, padahal dan mereka pun dijamin, dia pun dijamin, ya, laisa fihi ghailah, enggak ada di situ ya, ghailah penipuan, walaisa fihi ziham, enggak ada desek-desekan, walaisa munafasat, enggak ada persaingan, wala aswat, enggak ada di situ suara teriak-teriak, wala mughalabat, enggak ada saling mengalahkan. Kaifa yu'ridu al-insan an hadha, maka bagaimana mungkin seorang ya berpaling dari hal ini, yaitu dari mendapatkan keutamaan di sepertiga malam terakhir. Wa yadhhabu ila ma la yadri anhu hal huwa khairun aw syarrun, dan dia malah pergi meninggalkan ke sesuatu hal yang dia tidak tahu apakah itu kebaikan atau keburukan buat dia. Wa huwa ila syarri aqrabu, dan itu lebih dekat kepada keburukan. Fi hadha zaman ya, fi hadha zaman alladhi asbaha fihi katsirun minan nas la yubali bil halali wal haram. Terutama di zaman ini yang kebanyakan orang-orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini isyarat ya. Syekh mengisyaratkan ini dari sebuah hadis yang kata Nabi SAW, saya tiada nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang nanti suatu zaman di mana orang-orang enggak peduli lagi dapat dari mana dia dapat duitnya, dari mana dia dapat harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Fasyarru wal fitnatu azimatun bil amwali al'an, maka keburukan fitnah itu sangat besar, itu keburukan dan fitnah itu pada harta saat ini. Wa ma hadza yataqatalun nasu 'alaiha, tapi walaupun demikian manusia saling membunuh untuk mendapatkan harta tadi. Wa ammal furasu al azimah, furas itu jamak dari fursah. Adapun kesempatan-kesempatan yang besar ini, ba'ma Allah, bersama Allah Jalla wa'ala, akramil akramina, yang maha mulia dari para orang-orang yang mulia, wa ajwadil ajwadina, yang paling dermawan memberi dibandingkan dengan orang-orang yang memberi, warhamir rahimina, dan yang paling penyayang diantara orang-orang yang penyayang, alladzi la yastaghni ahadun anhu tarfata ainin, yang seseorang itu pasti butuh kepada Allah walaupun sekejap mata pun. Fa kaifa yaghfaluna an hadhihi alfursah, maka bagaimana mereka bisa lalai dari kesempatan ini, allati fataha Allahu lahum, ya Allah bukakan untuk mereka. Wa lam yatlubu minhum ay yasharu al-laila kullah, padahal Allah tidak menuntut mereka, wa lam yatlub minhum ay yasharu al-laila kullah, padahal Allah tidak meminta mereka untuk bergadang semalam suntuk, meminta berdoa kepada Allah tiga hal tadi, tidak. Tapi bal huwa subhana yanzilu akhir al-lail qabla al-fajr, tapi Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia seperti itu pada sepertiga malam terakhir aja, yaitu pada sepertiga malam terakhir, ya, ingat ya hitungannya ya. Ya, misal dari jam apa, maghribnya jam 6, fajar sholatnya jam 5, 11 jam dibagi 3. Dibagi 3 yang terakhir itu sampai masuk fajar sholat itu sepertiga malam terakhir. Lau lam takum illa qubila al-fajr, seandainya seseorang tidak bangun kecuali menjelang fajar, bidaqaiqa, beberapa menit menjelang fajar, beberapa menit menjelang fajar, maka latashhada hadzal mashhad al-'azima, maka pasti dia akan mendapat menyaksikan tempat persaksian yang agung ini, yaitu ya penawaran dari Allah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang bertobat, aku akan beri dia taubat. Wa idza bakkarta fa huwa afdal, tapi kalau Anda bangun lebih awal maka itu lebih afdal. Fala tufawwid hadhihi al-fursata al-'azimah wa taghfal 'anha, maka janganlah Anda terluput dari kesempatan yang besar ini dan Anda lalai darinya. Farubbama yakunu hadha akhir hayatika, bisa jadi ini adalah akhir hidup Anda. Wala tudrikuha fil mustaqbal, dan kesempatan ini tidak menjumpai Anda lagi di masa yang mendatang. Pamadum tapi zamanil imkan, maka selama Anda di waktu yang masih memungkinkan, wamadum ta farighan ghairu mashghulin, dan selama Anda itu memiliki keluangan waktu tidak sibuk, fala tudayyi hadhihi alfursatal azimah, jangan sia-siakan kesempatan yang besar ini. Wa qaulun nadhim rahimahullah ta'ala yaqulu ala mustaghfirun, dan perkataan Nazim Ibn Abi Dawud rahimahullah, yaqulu ala mustaghfirun, dia berfirman siapa yang meminta ampun, al mustaghfir huwa talibul maghfirah, mustaghfir adalah orang yang meminta ampunan. Ya, dan perkataan Nazim yalqa ghafiran, maka dia akan menjumpai Allah yang Maha Pengampun, wa huwa Allahu jalla wa ala, fa inna min asma'ihi al ghaffar, maka di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghaffara. Dikasih harokat itu domah ya? Salah itu. Ghaffara. Sama tadi dikasih harokat tadoyi itu salah itu. Tudoyi. Dikasih harokat sama penerbit ya, itu keliru. Salah. Fa'inna min asma'ihi Al-Ghaffara isim anna mu'akhor. Bukan Ghaffara. Dikasih harokat di sini. Keliru ya. Wal-Ghafuru Al-Ghafaru itu sigoh mubalaghah dari ghafir. Ghafaru yaghfuru isim fa'ilnya ghafir, yang mengampuni. Sigoh mubalaghahnya dua, ghafar dan ghafur, artinya yang maha-maha mengampuni. Bukan cuma mengampuni, bahkan menutupi aib dari dosa tadi. Wal-Ghafuru dzul maghfirah, sedangkan yang dimaksud dengan ghafur ini juga sigoh mubalaghah fa'ul, itu artinya dzul maghfirah, yang memiliki ampunan untuk dosa-dosa. Wal ghafru maknahu as-satru, sedangkan ghafru maknanya as-satru, menutup. Yasturu dzunuba bil afwi wa adamil mu'akhadah, itu Allah menutupi dosa-dosa dengan ampunan dan tidak diadab. Wa qawluhu mustamnihun, dan siapa yang minta kebajikan, ya, maka dia akan diberi. Aib talibun, aku akan beri. Nah, selesai dari bait ke berapa ini? 12, 13. Adapun bait 14 bisa dibaca malam ini. Pendek sih bait 14. Apa pekan depan aja? Pekan depan. Nah, Pak Ahmad pekan depan. Oh, udah lemas. Aduh. Ya, ada pekan depan aja. Ya. Bagi yang mau bertanya silakan ya, Pak. Tafadhol.